semuanya di neraka kecuali satu. Yaitu yang mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis yang lain. Ma ana alaihi wa ashabi al-yaum. Yaitu yang berada di atas apa yang aku dan sahabatku ada di atasnya pada hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kelompok yang selamat dari ancaman neraka adalah yang mereka mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti jalannya para sahabatnya radhiyallahu anhu. Adapun mereka yang milisi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjalani jalannya para sahabatnya radhiyallahu anhum, mereka terancam dari nar dan jumlah mereka banyak, karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Mereka di dalam berislam mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan mengikuti jejaknya para sahabatnya radhiyallahu anhu, tapi mengikuti hawa nafsunya. Maka mereka dikatakan ahlul hawa wal bidah. Mereka dikatakan ahlul hawa, yang mengikuti hawa nafsunya. Apa yang dianggap baik oleh hawa nafsunya, mereka anggap baik. Dan apa yang dianggap buruk oleh hawa nafsunya, maka mereka anggap buruk. Sehingga mereka di dalam beragama, berislam dengan bid'ah, dengan cara-cara baru, model-model baru, yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhu, karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Apa mereka menganggap ini baik, hawa nafsunya, mereka amalkan, dan mereka tidak segan-segan menisbatkan kepada agama. Kalau mereka membenci, apabila hawa nafsunya membencinya, mereka tinggalkan walaupun itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun itu adalah yang telah diamalkan oleh para sahabatnya radhiyallahu anhu, mereka tinggalkan karena hawa nafsunya tidak mengikutinya. Maka pantaslah mereka terancam dari nar. Kulluha finnar. Semuanya mereka yang mengikuti hawa nafsunya, yang menisi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti dan menisi jejaknya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka diancam finnar, mereka di neraka. Oleh sebab itu ya ikhwan, untuk menjadi kelompok yang selamat, firqatun najiyah, taifatul mansurah, kelompok yang selamat dari ancaman neraka, kelompok yang mendapat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang istiqamah di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita berusaha untuk istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di atas jalannya para sahabatnya radhiyallahu anhum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari firqatun najiyah, dari ta'ifatul mansurah. Ikhwanafiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Tauhid. Kita masih dalam bab yang ke-38. Bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60. Dan terakhir kita telah memasuki dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam menjelaskan bab ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-11 atau ayat yang ke-11 dalam surah Al-Baqarah, yaitu waqala Allah Ta'ala wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka mengatakan, innama nahnu muslihun. Mereka akan mengatakan, sesungguhnya saja kami adalah muslihun, orang yang berbuat islah, berbuat perbaikan. Kalau salihun, orang yang saleh, yang beramal saleh, yang berbuat baik. Kalau muslihun, orang yang islah, yang memperbaiki. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Apa mereka dilarang jangan berbuat kerusakan, termasuk sifat nifak adalah kerusakan, maasi. Mereka beralasan, kami ini telah adalah orang-orang yang muslihun, yang memperbaiki. Insya Allah kita akan melanjutkan apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Majid. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Syaikh rahimahullah ta'ala, wa munasabatul ayah liturjamah. Kesesuaian ayat dengan bab, kata beliau. Mu'alif rahimahullah menyebutkan ayat ini dalam bab berkaitan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat ke-60, yaitu berkaitan dengan orang yang mengaku beriman tapi menginginkan berhukum dengan tauhid. Mengaku beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, tapi menginginkan berhukum dengan tauhid. Ini kaitannya. Lalu di mana hubungan ayat dengan bab ini? Kata beliau rahimahullah, annat tahakum ila ghairillah wa rasulihi min a'malil munafikin wa huwa minal fasadi fil ardi. Tahakum, yaitu berhukum, kalau ada permasalahan, menghadapi permasalahan, entah masalah harta atau masalah yang lain, itu namanya tahakum, berhukum. Berhukum dengan selain Allah, maksudnya selain kitab Allah, selain Al-Quran, wa rasulihi, dan selain Rasulnya. Kalau zaman Rasulullah SAW masih hidup, berhukum kepada Rasul adalah langsung di hadapan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berhukum kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup. Jadi kalau ada orang bermasalah, ingin diselesaikan masalahnya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini namanya berhukum dengan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau telah wafat, maka berhukum kepada beliau, dikatakan berhukum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhukum kepada sunnah beliau. Berhukum kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah mencakup tiga. Sunnah qauliyah, yaitu sabda beliau. Yang kedua, sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan beliau. Dan yang ketiga, sunnah takririyah. Yang dimaksud sunnah takririyah adalah pengakuan beliau terhadap perbuatan sebagian sahabatnya atau perkataan sahabatnya. Jadi ketika beliau masih hidup, lalu ada seorang sahabat mengamalkan, lalu Rasul mendiamkan, ini termasuk sunnah. Dinamakan sunnah takririyah. Atau ada perkataan sahabat, Rasulullah SAW mendengarnya atau sampai kepada Rasulullah SAW, dan Rasul tidak mengingkari, mendiamkan, ini juga termasuk sunnah takririyah. Dan ini semuanya adalah sunnah beliau. Maka kadang-kadang sebagian sahabat menceritakan, saya mengamalkan begini di saat Rasul masih hidup, atau yang semana dengan itu. Ini menunjukkan bahwasanya amal ini telah ditakrir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah. Dan ini semuanya lah dalil. Semuanya dalil. Baik qauliyah, fi'liyah, takririyah, ini semuanya dalil. Ini ya. Maka berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau wafat adalah berhukum dengan ini, dengan sunnah beliau. Maka kata beliau, tahakum, berhukum kepada selain Allah yaitu Al-Qur'an dan selain Rasulnya yaitu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau, min a'malil munafikin, termasuk amalan orang-orang munafik. Yang dimaksud adalah meninggalkan Al-Quran dan sunnah, lebih memilih selain Al-Quran dan sunnah, yaitu bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Ini yang dimaksud, ini sifat munafik. Atau akan tetapi berhukum dengan selain Al-Quran dan Sunnah, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak masuk dalam hal ini ya ikhwan. Ini penting dijelaskan. Jadi orang berhukum dengan selain Al-Quran dan Sunnah karena berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, lebih memilih yang selain keduanya, ini termasuk amalan munafikun. Kenapa dikatakan amalan orang-orang munafik? Karena zahirnya mereka mengaku Islam, zahirnya mereka mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Ternyata ketika mempunyai permasalahan, ketika ingin berhukum, ternyata malah memilih. Jelas ya? Memilih selain Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menginginkan. Walaupun menginginkan, lebih-lebih berhukum dengannya. Dan kata beliau, wa huwa minal fasadi fil ardh, dan ini termasuk kerusakan di muka bumi. Maka orang munafik dikatakan, la tufsidu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi, termasuk apa? Yaitu berhukum dengan selain Al-Quran dan Sunnah. Karena berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, lebih memilih yang lain yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Ini perbuatan orang-orang munafik. Lalu kata beliau, wa fil ayah, dan di dalam ayat ini juga ada pelajaran, kata beliau, ada faedah. At-tanbih ala adamil ihtirar bi aqwali ahlil ahwa wa in zahrafuha bidda'wa. Di dalam ayat ini ada pelajaran, kata beliau, tanbih, peringatan, jangan terkecoh, tertipu dengan perkataan-perkataan ahlul ahwa. Walaupun mereka menghias-hiasi dengan kata-kata yang indah, zuhrufal qaul, yang itu hanya sekedar pengakuan-pengakuan. Islah, ini kan dalam rangka perbaikan. Misalnya mereka begitu. Ini untuk perbaikan. Perbaikan dalam. Biasanya begitu mereka. Iya enggak? Banyak negara itu rusak. Oleh siapa? Mereka-mereka yang alasannya adalah ingin perbaikan. Betul enggak? Akhirnya kerusakan yang terjadi. Orang terbuai dengan orasinya, ceramahnya, tulisannya. Oh, kita dalam maka untuk perbaikan ini, kemajuan. Tapi apa akibatnya negaranya? Rusak. Rusak. Dan banyak orang tertipu. Ini. Di mana-mana negara dirusak. Alasannya kayak untuk perbaikan. Lebih prihatin lagi kalau pondok umpamanya. Alasan untuk perbaikan, perbaikan. Kita akan perbaikan untuk perbaikan intern. Ujung-ujungnya apa? Rusak di mana-mana coba. Allah musta'an. Ini ya ikhwan, jangan tertipu dengan semboyan untuk islah, untuk perbaikan, untuk kemajuan, untuk perbaikan, untuk kemajuan. Jangan tertipu ya ikhwan. Jangan tertipu. Kecuali perbaiki dulu niatnya. Perbaiki dulu hatinya. Orang munafik hatinya sudah rusak, bagaimana membuat muslihun? Bagaimana akan membuat perbaikan? Dirinya sudah rusak, hatinya sudah rusak. Ini penting ini ya ikhwan. Perbaiki dulu, luruskan dulu tujuannya. Tujuannya luruskan dulu. Tujuannya sudah jelas, ambisi. Kau mau perbaikan, ya kerusakan yang terjadi. Tujuannya ingin apa? Geser posisi. Kau untuk perbaikan, sudah rusak tujuannya. Yang kedua ya ikhwan, Yang kedua, kalau ingin islah, perbaiki caranya dengan benar. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, kau dilandasi dengan dua hal ini. Niat yang lurus, niat yang benar, hati yang ikhlas, dan dengan cara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, insya Allah, dengan taufikullah, Allah yang akan memperbaiki. Allah yang akan memperbaiki. Tapi kalau sudah hatinya ada, sudah rusak, sudah ada unsur-unsur ambisi, akan baik diri kamu aja enggak baik hatinya. Ya enggak? Kamu aja Islamnya enggak baik, mau nifak. Dan cara-caranya juga tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana Allah akan memperbaikinya? Dengan cara menggulingkan kekuasaan, dengan cara demonstrasi, dengan cara macam-macam. Ya bagaimana akan baik? Ini ya. Ini penting. Kalau memang jujur-jujur ingin memperbaiki keadaan, jujur-jujur ingin memajukan keadaan, ikhlaskan niat yang pertama. Luruskan niatnya, perbaiki hatinya. Dan yang kedua, cocokkan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, Allah yang akan memberi keadaan. Allah yang akan memperbaikinya. Ini penting ini ya ikhwan. Jangan seperti orang munafik. Kalau dikatakan, janganlah kalian membuat kerusakan. Honda kami ini muslihun. Innama nahnu muslihun. Kami ini orang-orang yang berbuat kebaikan dan memperbaiki, ingin memperbaiki keadaan. Ternyata yang apa yang terjadi ya ikhwan, keadaan lebih buruk, lebih rusak dari yang sebelumnya. Adakala keadaannya banyak kerusakan, banyak kekurangan, setelahnya lebih banyak lagi kekurangannya. Lebih banyak lagi keburukannya. Alasannya islah, perbaikan, perbaikan. Dirinya aja enggak memperbaiki. Hatinya enggak diperbaiki. Tujuannya tidak lurus. Kemana mau memperbaiki? Ada usul-usul ambisi. Ingin menduduki posisi. Prestasi tentukan dengan posisi katanya. Allahu musta'an. Enggak lurus tujuannya. Kalau sudah enggak lurus tujuannya, bagaimana Allah ridhoi? Kalau Allah sudah tidak meridhoi, bagaimana akan menghasilkan kebaikan ya ibu? Maka kalau kita ingin memperbaiki, ibda binafsi, perbaiki diri sendiri, hatinya perbaiki, luruskan niatnya, jangan ada unsur-unsur yang lain. Jangan ada motif-motif yang lain. Dan yang kedua, cocokkan dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayat ini kata beliau, tanbih, jangan tertipu dengan slogan-slogan mereka, dengan kata-kata yang indah dari mereka, alul hawa. Pengasan perbaikan, kemajuan, dan yang lainnya. Ini penting ya. Mungkin akan bertanya, ayat ini kan berkaitan dengan orang-orang munafik. Kok faedahnya tanbih? Dari ahlul hawa. Gimana hubungannya ya ikhwan? ini. Di mana hubungannya? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya yang masyhur Sarhus Sunnah, beliau mengutip perkataan Fudail bin Iyad. Ini hubungan orang munafik dengan ahlul hawa, ahlul bid'ah. Al-Imam Al-Barbahi rahimahullah mengutip perkataan Fudail bin Iyad. Qala Fudail bin Iyad rahimahullah, "Idza ra'aitu rajulan min ahli sunnah wa ka'anna ma ara rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Beliau tabi'in. Beliau tabi'ut tabi'in enggak melihat Rasulullah sahabat. Beliau tabi'in apa? Allah alam. Ya kata beliau, apabila aku melihat seorang dari ahlus sunnah, kata beliau, seolah-olah saya melihat seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau tabi'in, beliau sempat melihat sahabat Rasulullah SAW. Kalau beliau melihat ahlu sunnah, beliau melihat seolah-olah saya melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan hafidhahullah dalam mensyarah kitab ini, kenapa apabila melihat ahlu sunnah seolah-olah melihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafidhahullah, karena ahlu sunnah mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Li'anahu tabi'un lahum, kata beliau. Li'ana man tabi'ahum sara minhum. Karena ahlu sunnah mengikuti mereka, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang mengikuti mereka, jadilah termasuk dari mereka. Nah, ketika orang-orang datang ke Anas bin Malik mengadukan kekejaman Hajjaj bin Yusuf. Kalau lihat kekejamannya orang ini sudah ngeri. Mungkin enggak ada sekarang ini kejam. Para sahabat dibunuh. Orang-orang soleh, para tabi'in, orang-orang soleh, para imam dibunuh. Orang datang ke Hajjaj kepada Anas bin Malik melaporkan, kata Anas, sabar, tidak akan datang hari yang setelahnya tidak akan lebih buruk daripada yang sebelumnya. Saya dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba sekarang udah kalau lihat kekurangan, kita ganti saja ini, kita copot saja ini. Oh, gak ada kesabaran, gak ada mengharap kepada Allah, pertolongan pada Allah, ya Allah perbaiki pimpinan kita, ya Allah perbaiki penguasa kita. Waduh, kita copot saja, mana gantinya? Sudah kita siapkan, sudah, tenang. Beda dengan para salaf, para sahabat, ya ikhwan, kesabaran. Bukankah pertolongan datangnya dengan kesabaran, ya ikhwan? Ketika Imam Ahmad di penjara, datang para fuqaha ini, bukan ikhwan-ikhwan yang datang, para fuqaha, fuqaha zaman Imam Ahmad, ahli fikih ini yang datang, banyak mengajak Imam Ahmad untuk keluar memberontak. Fuqaha ini, ya ikhwan, bukan sekedar ikhwan kelas-kelas kita, ini fuqaha, ahli fikih yang datang. Mengatakan, ya imam, di belakang sudah banyak orang. Kata Imam Ahmad, ad-dima, darah-darah. Enggak mau beliau. Apa hasilnya? Pertolongan Allah datang. Setelah itu, sunnah tersebar karena kesabarannya Imam Ahmad. Kalau kita sudah di belakang, oh banyak dukungan, berapa? 99%. Ayo kita gerak. 99% tinggal 1% saja orangnya yang dilawan. Gitu. Allahul musta'an. Bagaimana akan dapat kebaikan? Hanya bangga dengan dukungan yang banyak. banyak dengan kekompakan kerusakan yang terjadi. Ini ya ikhwan, ikuti para salaf. Kalau ingin memperbaiki keadaan, ikuti para salaf. Bukan ikuti orang-orang ahlul hawa, maunya segera. Kapan lagi kesempatan ini untuk megang ini? Allah musta'an. Apa yang terjadi? Kerusakan di mana-mana. Di negara-negara kerusakan di mana-mana. Karena tidak mengikuti jalannya para salafun salih. Kata beliau, Afwan, mungkin agak panjang ini. Sabar sedikit. Kita lanjutkan. Wa idza ra'aitu rajulan min ahlil bidah fa ka'annaha waka'annama ro'a rojulan minal munafikin. Allah. Apabila aku melihat seorang dari ahlul bid'ah, seolah-olah saya melihat seorang dari orang-orang munafik. Ini kemiripan antara munafikin dengan ahlul bid'ah, ahlul hawa. Ada kemiripan. Maka kata Saleh Al-Fauzan hafidhahullah, beliau menjelaskan, ka'annaha ara rajulan minal munafikin idza ra'aita rajulan min ahlil bid'ah wal ahwa al muhalifina li ahli sunnah fa ka'anna ma ra'aita rajulan minal munafikin alladziina kanu yad'una al islam fi dhahir wa hum kuffarun fil batin. Apabila kamu melihat seorang dari ahlul bidah dan ahlul hawa yang melisi ahlus sunnah, maka seolah-olah kamu melihat seorang dari munafikin. Karena mereka mengaku Islam zahirnya, tapi batinnya kafir. Yuriduna al-mukhada'. Karena mereka ingin menipu saja. Dalam Islam ingin menipu saja. Ini memang sifatnya hizbiyah. Di antara sifatnya mereka ahlul hawa adalah al-khida'. Maksudnya itu menipu. Tipu daya. Wa ahlul hawa wa ahlul ahwa wa ahlul bid'ah fihim shibhun minal munafikin. Maka alul hawa dan alul bid'ah ada kemiripan dengan orang-orang munafik. Li'anahum yudhirun al-islam walakinnahum yabtadi'una wala yattabi'una sunnah. Fahadi sifatul munafikin. Karena mereka menampakkan keislaman, akan tapi mereka membuat bid'ah, perkara-perkara baru, dan mereka tidak mau mengikuti sunnah, dan ini sifatnya orang munafik. Oleh sebab itu, Syekh di sini menyebutkan, walaupun ayat ini berkait dengan orang munafik, di antara faedahnya, jangan tertipu dengan perkataannya ahlul hawa. Walaupun mereka menghias-hiasi dengan kata-kata yang indah untuk perbaikan, untuk kemajuan, tapi tidak dengan cara yang baik. Tidak diperbaiki tujuannya dulu, lurus enggak, tujuannya apa, ikhlas enggak, atau ada kepentingan tertentu, ada motif-motif tertentu di belakangnya, ada keinginan tertentu di belakangnya, tidak murni untuk kebaikan. Yang kedua, caranya betul apa enggak? sesuai dengan syariat apa enggak, bukan karena modal dukungan. Telepon dari Jawa, gimana? Semuanya sudah siap? Berapa? Oh sudah, hampir semua dukung. Oh iya, nanti saya datang. Siap? Allah musta'an. Telepon dari pulau lain, gimana keadaannya? Insya Allah sudah siap. Semuanya sudah sepakat. Oh iya. Apa yang terjadi ya Iwan? Kebaikan? Lek. Kerusakan di mana-mana. Kalau ini dunia politik, maklum. Memang itu ahlul. Alusiasa. Kalau ini dunia dakwah seperti itu. Mengerikan. Memprihatinkan. Dan memalukan. Allahu akbar bisyukur. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.